Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Kita bahas dengan pembahasan terakhir hadis ini insyaallah dengan ringkas terkait dengan hadis mari bita'a ta'aman fala bi'ahu hatta yastawfiyah wa bilabdin muslim hatta yakbidah. Barang siapa yang membeli makanan maka janganlah dia membelinya hatta yastawfiyah sampai dia mendapatkannya dengan penuh, dengan ditimbang hal itu timbangan barang yang timbang, barang yang harus ditimbang atau ditakar kalau memang itu adalah yang harus ditakar. Wa bilabdin li muslimin hatta yakbidah. Kita telah baca ikhtilaf ulama terkait dengan masalah ini. Kita baca kemarin pendapat Al-Hanafiyah wa Syafi'iyah bahwasanya larangan dalam hadis-hadis ini umum. Apakah yang dibeli itu makanan ataupun bukan? Semua yang dibeli oleh seseorang tidak boleh dia jual kembali sampai dia benar-benar mendapatkan qabd yang sempurna, telah dia dapatkan dengan penuh dan dia telah kuasai dan dipindahkan kalau itu sesuatu yang bisa dipindahkan dari tempat pembelian. Dan ini yang pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kita ringkas yang kedua, pendapat Al-Malikiyah. Bil masyhuri anhum atau sebelumnya, lakin al-Hanafiyah istasnau bai' al-iqar. Ya, mereka mengecualikan jual beli tanah, iqar ini tanah. Fayajuzu indahum walau qabla qabdih. Mereka menyatakan kalau tanah boleh dijual kembali walaupun belum qabd. Jadi ada sedikit perbedaan antara Hanafiyah dengan Syafi'iyah. Al-Hanafiyah mengecualikan tanah, jual beli tanah, boleh seorang pembeli tanah menjual ke pihak ketiga walaupun belum qabd. Pendapat yang kedua, wa dhahabatil malikiyah bi masyhuri anhum ila man'i ma bi'a min at-ta'am bil kil wal wazni khassah. Pendapat yang kedua, al-malikiyah, riwayat yang masuk dari mereka menyatakan yang dilarang itu hanyalah makanan-makanan yang ditimbang atau ditakar saja. Ya, kalau dia beli sembako, beli iya sembako yang tidak ditakar atau beli apa namanya makanan-makanan yang tidak ditimbang ditakar, dijualnya dengan bijian, iya itu tidak mereka masukkan ke dalam larangan hadis ini. Kata mereka hanya makanan dan minuman, makanan-makanan yang ditimbang atau ditakar. Kalau wa dhahabatil hanabilah bil masyhuri min madhhabihim ila man'i ma bi'a biqilin aw waznin aw 'addin aw bisifatin aw ru'yatin mutaqaddimah lil 'aql wala farqa fi dhalika bil mat'um wa ghairihi. Kalau Nabi telah menyatakan pendapat yang masyhur dari mereka, yang dilarang adalah jual beli makanan, jual beli yang ditakar atau ditimbang atau dihitung atau dengan sifat tertentu atau yang telah dilihat. Wala farqa fi dhalika bainal mat'um wa ghairihi, tidak ada beda antara apa itu makanan yang bisa ya dimakan pembelinya atau tidak. Hampir sama dengan yang pertama Hanafi wa Syafi'i, tapi pendapat Hanafi dan Syafi'i lebih umum. Qala kata beliau rahimahullahu taala wa dhahaba Badu Malikiyah dan sebagian Malikiyah berpendapat ila ikhtisas dalika bil mat'um, ya bahasa yang dilarang itu hanyalah terkait dengan makanan-makanan yang barang-barang bisa dimakan. Wa yastabid fi dalika an yakuna jizafan au makilan au mazunan au ghairiha, apakah dijualnya dengan ya gundukan atau dengan kotak atau dengan apa namanya dus atau dengan tidak ditimbang tidak ditakar dengan wadah tertentu atau dengan ditakar atau ditimbang ogariha. Ini berpendapat tapi yang sudah kita sebutkan yang dikuatkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan juga dikuatkan Ibnu Taimiyah, ini sesuai dengan usul Imam Ahmad, larangan ini umum. Seorang yang beli apapun, apakah dia beli makanan, apakah beli baju, atau dia beli perkakas rumah atau alat elektronik atau yang lainnya, ya tidak boleh dia menjual kembali barang yang dibeli sebelum dia menerimanya, ya diterima di tangannya, dan sebagian menyatakan sampai dipindah tempatkan dari tempat pembelian. Di antara kita baca nanti insyaallah fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Nah, apa? Motor kayak atau yang lainnya yang bisa dipindah. Ada pun semacam rumah, tanah, pohon yang tidak bisa dipindah, cukup dengan takhliyah. Jadi persilahkan oleh penjual pertama. Iya, kalau kunci mungkin serah terima kunci, dikosongkan rumah tersebut. Ya telah diperkenankan untuk masuk. Nah, tapi yang bisa dipindah tangankan, yang bisa dipindah tempatkan, maka di antara bentuk qabdh yang sempurna adalah dipindahkan dari tempat pembelian. Mungkin kita baca dulu. Kemudian beliau rahimahullah bawakan beberapa dalil dari masing-masing apa namanya pendapat tadi. Tapi saya kira cukup kita apa namanya simpulkan tadi. Bahasa yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah disahihkan beliau, dipilih oleh beliau adalah pendapat yang pertama, ini umum. Umum, barang apapun yang dibeli tidak boleh seorang menjualnya kembali sampai dia qabdh. Dirukil di sini dalam fatwa Buyu. Satu pertanyaan yang diajukan kepada Syekh bin Baz rahimahullah dalam fatwa beliau, kata beliau, yashtari ba'du tujjar al-bida'ah thumma laysalimuha wala yu'aninuha bal ya'khudhu biha sanada bay'in wa qabdil qimah wa yatrukuha fi mustadi'at at-tajil awwal alladhi ishtaraha minhu thumma yabi'uha at-tajir thani ghairihi wa huwa fi mustada'at at-tajir al-awwal fama hukmu dhalik. Saya simpulkan kata penanya ada sebagian tujar, sebagian pedagang, dia membeli barang tapi tidak diterima dan bahkan dia tidak melihat. Iya, tapi dia hanya sekedar mengambil bukti pembayaran, iya, menyerahkan pembayaran, kemudian dia biarkan, iya, barang yang dia beli tersebut di tempat si penjual pertama, iya, di gudangnya atau di tempatnya yang jelas di tempat si penjual pertama. Kemudian kata beliau, si pembeli ini kemudian menjual kepada yang lain dalam keadaan barang tersebut masih ada di tempat pihak yang pertama, si penjual pertama yang dia beli darinya. Fama hukmu dzalik, bagaimana hukum jual beli seperti ini? Berkata Sabil Bas rahimahallahu taala, kata beliau rahimahallahu taala, la yajuzu lil mushtari bai'u hadhihi al-bida'ah ma damat mawjudatan fi milkil ba'i' hatta yastalima al-mushtari wa yanqulaha ila baitihi aw ila suq. Ya, ringkasnya kata beliau rahimahullahu taala, tidak boleh seorang pembeli menjual barang yang telah dia beli selama barang tersebut ada di tempat penjual pertama yang dia beli darinya, sampai dia menerimanya kemudian dia bawa, dia pindahkan ke rumahnya atau ke pasarnya atau ke tokonya atau ke gudangnya sendiri, yang jelas maksud dipindahkan dari tempat pembelian. Lima sabata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min al hadis sahihah fi dzalik. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Jangan dia jual ya sampai dia terima ini qabd yang sempurna, dan kalau dia bisa dipindahkan, dia pindahkan ke rumahnya, dia pindahkan ke tempat lain, ya ke pasarnya atau ke tokonya atau ke mana yang apa namanya dia pindahkan. Kalau apa beliau di sini ke rumah atau ke pasar. Min hadis asal yang kata beliau rahimahullahu ta'ala, di antara hadis yang ada ini adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yahillu salafun wa bay'un wala bay'un ma laysa indak. Ini khairul rahiman rahimakumullah yang terjadi dalam apa yang ada sekarang, apa dropship ya yang apa namanya menyebar di zaman sekarang seperti ini. Seorang hanya bermodal gambar yang ditawarkan oleh pihak pertama, ya kemudian dia tawarkan ke yang lain, setelah ada yang lain apa namanya tertarik, dia transaksi dengan pihak pertama tadi untuk kemudian dikirim ke pihak ketiga, ya pihak ketiga bayar ke dia dalam keadaan dia belum menerima barang tersebut dan bahkan tidak melihat barang tersebut, ya tidak ada kabar. Kalau kata beliau rahimahullahu ta'ala, walikalihi sallallahu alaihi wasallam Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak, jangan kau menjual yang tidak ada padamu. Wa lima sabata an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an tuba'a as-sila'u haitsu tubta'. Ini yang jelas, hatta yahuzaha at-tujjaru ila rihalihim. Beliau sallallahu alaihi wasallam larang dijual barang-barang di tempat dibelinya. Naha antuba'a as-sila'u, ya melarang dijualnya barang-barang yang sedang dibeli hai sutubta, di tempat dia beli. Ya masih di situ, dia udah jual ke tempat lain, ke pihak ketiga. Hatta yahuzaha at-tujjar ila rahim, sampai si pembeli pertama ini hendaknya dia yahuza ini membawanya, memindahkannya ya ke tempat-tempat tinggal mereka. Baru kemudian dia jual. Lebih giat kata si bibas rahimahallahu ta'ala. Kata beliau, wah kata man ishtaraha min al-mushtari laysa lahu an yabi'aha hatta yankulah ila baytihi au ila makanin akhir min as-suq. Lebih giat juga pihak ketiga tadi, ya kalau mau jual lagi, kata beliau, jangan dia langsung menjualnya, sampai dia pindahkan ke rumahnya dulu, dia atau dia pindahkan ke tempat lain, ya ke pasar atau yang lain. Bila hadis mazkur wala hadis ukhra jatil mana Allahu wali wali wallahu wali taufiq. Ini khairun billahi rahimun rahimakumullah, terapan yang ada terkait dengan hadis ini. Kemudian ada dua faedah yang penting juga disebutkan oleh beliau dalam kitab ini. Kata Asy-Syaibullah Basam rahimahullahu taala, faedatan, dua faedah. Al-ula fuqaha'u al-madhahib yaj'aluna dimana talaf fil afatis samawiyah wahiyya ma la sun'a li adamiyin fiha al-har wal-bard wal-jarad ونفي ذلك من الجوائح فما يصح عندهم تصرف المشتري فيه قبل القبض بالبيع يكون ديمانه عليه إذا تلف أو تعيب وما لا يصح تصرفه فيه فمن ديمان الباعي على حسب اختلافهم المتقدم في ذلك. Kata beliau, para fuqaha mazhab menetapkan adanya tanggungan ganti rugi ketika barang yang diperjualbelikan itu rusak karena sebab afat as-samawiyah. Apa itu afat as-samawiyah? Karena rusak karena panas, rusak karena dingin, ya rusak karena jarad, jadi karena serangga ada yang lain yang merusak pada barang-barang tersebut. Wala fi dzalik min al-jawa'ih. Kata beliau, "Fama yasihhu indahum tasarruful mustari fihi qabla al-qabdi bil bai'i yakunu dimanuhu alayh." Kalau si pihak pembeli sebetulnya sudah bisa bertasarruf, iya, sebelum kabur sebenarnya sudah bisa dia berbuat, sudah bisa segera dia memanfaatkannya, tapi dia tidak, dia tunda-tunda. Ya maka tanggungan menjilat dia. Dia tidak berhak untuk minta ganti rugi kepada pihak penjual. Saya contohkan mungkin yang paling mudah, buah. Si pembeli, si penjual sudah jual buah yang sudah matang-matang. Jambu atau apa. Iya, dia bilang ke si pembeli pagi harinya, silakan mang, ini keburu hujan atau apa, diambil petik, sudah terima uang. Ternyata ada kesempatan, sudah dipersilahkan, iya, dia belum petik juga. Sampai sore hari hujan gede, ternyata kemudian pada rontok sebagai besar. Iya, atau ada misalnya ada hama yang sangat ganas. Kalau seperti ini, maka tanggungan si pembeli. Dia sudah beli dan dia sudah diberi kesempatan untuk mengambil, tapi dia tunda-tunda. Namun kata beliau rahimahullahu taala, kalau sebaliknya, kalau belum ada kesempatan, iya, maka tanggungan masih pihak penjual. Ya karena mungkin masih mulai menguning. Iya, belum bisa dipetik. Atau mungkin sudah bagus, sudah matang, cuman kata si penjual, jangan dulu ya. Khawatir saya bu ada kerjaan di rumah, ada hajatan, ada apa, terganggu, besok aja misal. Ternyata kalau lemah syafa'al, hujan atau ada yang lain, sehingga patah rontok. Ya, si pembeli sudah mau panen, sudah mau ngambil, sudah mau metik, cuman karena si penjual belum kasih kesempatan, akhirnya rusak. Kalau seperti ini maka tanggungan si penjual. Demikian kurang lebih kesimpulannya, Allah a'lam bishawab. Kemudian faedah kedua kata beliau rahimahullahu taala fi sifati qabdil mabi'at. Iya, tentang bagaimana bentuk qabd. Qabd itu seperti kita bilang dulu di pertemuan awal, macam-macam bentuknya. Kata beliau, yahsulu qabdu mabi'a bikailin bikaili. Kalau yang ditakar maka harus dengan takaran yang uruf yang ada, uruf syar'i. Iya, tentunya ditakar maka dengan ditakar. Iya, kalau di kita misalnya beras misalnya ditakar. Iya, beli 10 liter ditakar. Iya, kemudian dia terima uang diserahkan, dia terima, dia bawa ke tempat lain. Ini sudah qabd yang sempurna. Dia bawa keluar. Iya. Walaupun mungkin dia sudah janjian si penjual, si pembeli sudah ada di gang sana. Dia beli toko ini cuman berapa meter dari si toko tersebut. Dia bawa beli ke agen beras, mungkin dia enggak tahu, beli agen beras, beli 10 liter, keluar beberapa meter, langsung dijual ke situ, enggak masalah. Terus dia takar, dia bawa, pindah. Qala rahimahullahu taala wa mabi'a biwaznin biwazni. Kalau yang harus ditimbang maka ditimbang. Iya. Gula atau yang lain misalnya ditimbang, timbang dulu benar tahu pas, kemudian dia keluar jual ke yang lain. Wa mabi'a bi'addin bi'addi. Kalau yang harus dihitung bijian, iya, beli jeruk atau apa-apa, jeruk di kilo ya. Yang lain misalnya. Iya, yang dihitung belinya 100 biji. Dihitung 100 biji, ini Pak 100 biji uangnya, jelas 100 biji baru dia jual. Wa ma bi'a bidzar'in bidzar'i. Iya. Kalau belinya yang harus yang di ukur dulu dengan pas. Iya. Kain apa-apa sekian meter, ya, diukur yang pas, kemudian dia bawa, baru dijual. Qala wa ma yunqal binaqlih, dan yang harus bisa dipindah. Banyak barang-barang misalnya, ya motor, ya barang-barang elektronik yang lainnya, yang bisa dipindah mobil. Yang bisa dipindah maka dipindahkan dari tempat pembelian ke tempat lain. Qala wa ma yutanawal bitanawulih, yang bisa dipegang, iya, diambil maka dengan diambil. Iya, beli yang lain ya, macam-macam, beli permen, beli apa, yang jelas bisa dipegang, diambil, diserah terima dengan tangan, itu sudah cukup sebagai qabd. Qala kata beliau rahimahullahu taala wal iqar wasamar ala syajari bitakhliyatihi, adapun tanah buah-buahan yang masih di pohon bitakhriyat dengan mengosongkannya. Maksudnya ia biar yarfa'al ba'i yadah wa yad'uha al-mushtari. Iya, yang jelas di takhriyah setelah diperkenankan oleh si pihak penjual ya untuk dia menempatinya, untuk dia mengambilnya, untuk dia ya memanfaatkan apa yang sedang dia jual. Kalau rumah mungkin dengan sertai dengan salah terima kunci. Ya, dan semisalnya. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.